Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Watabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum rakiba. Wa ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa kharal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan setinggi-tingginya syukur karena pada saat ini kita bisa dimudahkan oleh Allah SWT untuk berkumpul untuk mengamalkan amalan-amalan yang amalan-amalan yang dicintainya, ya. Ya, ini berupa thalabul ilmi dan juga mengupayakan terwujudnya wasilah-wasilah, sarana-sarana dan juga tujuan-tujuan agar kita bisa memahami dinul Islam dengan baik, ya. Dan kita mempelajari alatnya. Yani mempelajari bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita bisa memahami firman-firman Allah SWT dan juga kalam Rasulullah SAW dan juga para ulama yang mentafsirkan ayat-ayat dan juga hadis kalau kita tidak menguasai bahasa Arab. Sehingga mempelajarinya ini adalah merupakan kemuliaan yang besar bagi seorang penuntut ilmu. Ikhwani fiddin, azakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Pada malam hari ini kita akan membahas sorof, ya. Kita sudah masuk dan kita akan masuk insyaallah pada fasal atau pada bab tentang amrul ghaib. Pada pekan yang lalu kita sudah selesai dari tasrif fi'il amr, ya. Ini perubahan kata kerja perintah, itu sudah selesai. Yang mana secara ringkas fi'il amr itu ada 3 wazan. Ya, dan itu berasal dari fi'il mudhari yang sebelumnya yang berbunyi if'al, if'il dan juga uf'ul, ya. Itu bisa dilihat dalam halaman 21. Dan kita akan masuk pada amrul ghaib, ya. Qala al-muallif, berkata penulis, yakni sini al-ustadz Aceng Zakaria. Amrul ghaib, dikatakan amrul ghaib, ya, secara judulnya amrul ghaib maksudnya adalah perintah, ya, perintahnya yang ghaib. Ya, perintah yang ditujukan kepada yang tidak hadir gitu, ya. Kalau fi'lul amri, kata kerja perintah itu orangnya ada di depan. Ya, ini orangnya hadir gitu, ya. Fi'lul amri itu menunjukkan khitab. Ada khitab di situ, ada yang diajak bicara. Tetapi kalau amrul ghaib, definisinya di sini kalau al-muallif huwa bi'idkhali lamil amri. Jadi bi'idkhali lamil amri 'alal mudhari'i fayakunu majzuman, ya. Itu definisi yang ringkas. Amrul ghaib itu atau kata perintah untuk yang ghaib, untuk yang tidak hadir adalah dengan memasukkan lamul amr. Ya, memasukkan lamul amri dan bunyinya li gitu, ya. Bunyinya li. Dan li di sini bukan huruf. Maksudnya bukan huruf jar maksudnya. Bukan huruf jar, tetapi huruf ini yang masuk pada fi'il. Kalau huruf jar yang masuk pada kata benda tidak mungkin. Tetapi di sini adalah lamnya adalah lamul amri. Jadi kalau ada lam pada huruf pada kata fi'il, nah itu berarti lamul amri. Sebenarnya tidak hanya lamul amri saja, ada lamul doa gitu ya dalam nahwu, tetapi di sini nanti kita akan pelajari atau kita akan mengetahui ciri-cirinya, di antaranya dari artinya, dari terjemahnya itu artinya itu berbeda dengan lamul doa. Jadi intinya kembali ke definisi huwa idkhal atau bi idkhali lamil amri alal mudhari, yaitu memasukkan atau masuknya dengan memasukkan lamul amr, lam untuk perintah terhadap fi'il mudhari, maka fayakunu, maka keadaannya fi'il mudhari-nya itu jadi majzum. Ya, dengan sebab adanya lam amri, lamul amri yang berbunyi li di awal fi'il mudhari, maka fi'il mudhari-nya itu berubah keadaannya, berubah hurufnya menjadi jazm. Contoh ya. Contoh fi'il mudhari asalnya yaktubu. Yaktubu dia asalnya. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Asalnya dia artinya tidak ada arti-arti yang lain ya. Ya, artinya dia lurus aja gitu, yaktubu. Yaktubu. Ya, artinya dia satu orang laki-laki sedang menulis. Tapi ketika ada ditambah dengan lam sebelumnya li gitu ya, liyaktub ya. Di sini ada perubahan, yang tadinya yaktubu menjadi sukun, liyaktub. Maka artinya bukan dia satu orang laki-laki sedang atau menulis, tetapi hendaklah gitu. Hendaklah atau suruh dia untuk menulis. Hendaklah dia satu orang laki-laki menulis. Dan amrul ghaib itu tasrifnya juga adalah khusus untuk yang domir-domir yang ghaib dan ghaibah. Jadi berlaku pada domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Berbeda dengan fil amr yang di situ berkomunikasi langsung dengan pihak kedua, maka domir yang diberlakukan adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Tapi kalau amrul ghaib, dia terjadi pada domir-domir yang ghaib dan ghaibah. Liyaktub. Yaktubu jadi liyaktub. Ini hukumnya ya. Ketika ada li di sini, maka dia menyebabkan fi'il mudhari' yang dimasukinya menjadi majzum. Yani sukun. Yani dijazmkan. Liyaktub gitu. Nah nanti di tasrifnya itu juga ada. Liyaktub, liyaktuba, liyaktubu ya di situ ya. Bisa kita lihat nanti. Contoh yang lain adalah yahdur. Yahduru artinya dia satu orang laki-laki sedang atau akan hadir. Ketika dimasuki dengan fi'il amrul ghaib, lamul amri, liyahdur, hendaklah atau suruh dia untuk hadir. Hendaklah atau suruh dia satu orang laki-laki untuk hadir. Ya, akan hadir. Yadhul liyadhul, ya. Itu. Sekarang kita baca bersama-sama tasrifnya. Tasrifuhu contohnya adalah di sini fi'il yaktubu, ya. Liyaktub, liyaktuba, liyaktubu. Liyaktub, liyaktuba, liyaktubu. Ya. Litaktub, litaktuba, liyaktubna. Litaktub, litaktuba, liyaktubna. Nah, itu ya. Jadi liyaktub, liyaktuba, liyaktubu itu lil muzakkar. Ya, ghaib. Untuk yang laki-laki. Adapun yang litaktub itu jangan tertukar dengan domir anta ya, walaupun sama bunyinya, tapi bukan maksudnya hendaklah kamu suruh menulis, padahal di sini bukan hadir tapi ghaib. Kalau litaktub yang menunjukkan anta berarti salah, itu harusnya masuknya fi'il amr. Enggak ada amrul ghaib pada domir anta itu enggak ada. Adanya langsung fi'il amr. Kalau misalkan tulis ya bilang aja uktub gitu ya, tulislah. Tapi kalau di sini maksudnya liyaktub, litaktub, maksudnya hendaklah dia satu orang perempuan untuk menulis atau disuruh menulis. Ya gitu. Kalau misalkan fiilnya yahdur, liyahdur, ya kita baca liyahdur, liyahdura, liyahduru. Liyahdur, liyahdura, liyahduru. Litahdur, litahdura, liyahdurna. Litahdur, litahdura, liyahdurna. Jadi liyahdur, liyahdura, liyahduru ya. Litahdur, litahdura, liyahdurna. Nah, itu domirnya. Apa namanya? Tasrifnya. Kalau misalnya fiilnya yadkhulu, yadkhulu, berarti antum misalkan di tasrif gimana? Kalau liyadkhul, liyadkhula, liyadkhulu. Terus enggak ada liyadkhuli. Apa namanya? Dhamir yang hiyanya gimana? Litadkhul. Litadkhul. Litadkhula. Liyadkhulna. Jadi apa namanya? Fiil-fiilnya terjadi pada dhamir-dhamir ghaib ya. Misalkan yaktubu atau tadi yahdur ya, apa yadkhul ya? Itu tasrifnya kan kalau misalnya enggak ada lam amri kan yadkhulu. Yadkhulu. Terus yadkhula, yadkhulani gitu ya. Yadkhulani ini asal muasalnya ini. Asal muasalnya. Terus yadkhulu, yadkhuluna. Yadkhulu. Nah, ini asal muasalnya sebelum kemasukan lamul amri. Kemudian apa? Tadkhulu, ya kan? Tadkhulu ini dhamirnya hiya kan? Tadkhulu. Lalu apa? Tadkhulani. Tadkhulani. Ini kita mengingat kembali pada fi'il mudhari, tasrif fi'il mudhari yang sebelumnya. Terus yadkhul, yadkhulna. Nah. Ketika kemasukan lamul amri, semuanya dimasuki huruf dengan lamul amri. Li, li gitu ya. Li, kemudian li, lalu li lagi. Nah, terjadilah proses perubahan menjadi jazm. Terjadi jazm ya. Oh, di sini satu lagi kurang ya. Nah, kalau misalkan yang fiilnya tidak ada tambahan sesudah fiil mudhari ini, maka langsung saja jazm, liyadkhul. Tapi kalau yang untuk yang musanna, maka dia hazf namanya, hazf, menghapus, menghapus nun. Liyadkhula, liyadkhuluna menjadi liyadkhulu. Ya, gantinya nun ada alif di sini. Liyadkhulu, liyadkhul, liyadkhula, liyadkhulu. Litadkhul sukun. Litadkhula ya, hazfun nun, menghapus nun. Liyadkhulna mabni, tidak ada perubahan ya. Liyadkhulna bunyinya sama seperti itu. Hendaklah dia, satu orang laki-laki masuk. Hendaklah mereka, dua orang laki-laki masuk. Hendaklah mereka, tiga orang laki-laki atau lebih masuk ya. Atau suruh dia masuk, suruh mereka berdua masuk, disuruh mereka tiga orang laki-laki masuk. Suruhlah atau hendaklah dia satu orang perempuan masuk. Suruh atau hendaklah mereka berdua perempuan masuk. Suruh atau hendaklah mereka perempuan banyak masuk. Baik. Sekarang kita akan masuk pada tamrin. Langsung dipraktikkan saja gitu ya. Jadi ini apa namanya? Contoh fiilnya. Tinggal dikiaskan. Jadi kalau misalkan mentasrif itu mainnya main kias ya. Wah, apapun ain fiil, harokat ain fiilnya itu seperti ini ya. Misalkan yang ain fiilnya misalnya fiil mudhari-nya adalah yaf'alu misalnya ya. Yaf'alu. Coba antum misalkan fiil yaf'alu kemudian dimasukkan dengan fiil lamul amri, bunyinya gimana? Ada soal fiil mudhari-nya yaf'alu. Ini misalnya kita sedang mengingat, mengingat kembali fi'il mudhari yang ain fi'ilnya fathah. Masukkan pada kata ini dengan lamul amri. Liyaf, liyaf'al. Terus semuanya. Sebelum liyaf'alu ada dulu. Liyaf'al, liyaf'ala, liyaf'alu. Iya. Litaf'al, litaf'alu. Litaf'ala. Liyaf'alna. Betul. Nah sekarang apa namanya yang ain fiilnya kasroh misalnya ya. Yang ain fiilnya kasroh. Antum ahi gimana? Yaf'ilu masukkan dengan lamul amri. Liyaf'il. Liyaf'ila. Liyaf'ilu. Betul. Liyaf'il. Untuk yang hiyanya gimana? Untuk domir hiyanya? Liyaf'il, liyaf'ila, liyaf'ilu. Yang domir hiyanya? Liyaf'ili. Litaf'il. Litaf'il. Iya. Litaf'ilna. Iya, liyaf'ilna. Liyaf'ilna. Nah, kan dhamir huna liyaf'ilna. Jadi kalau amrul ghaib itu pembahasannya perputaran pembahasannya itu di dhamir-dhamir yang ghaib semua. kalau ingatnya pada anti itu tidak ada, adanya di fi'il amr yaitu if'ili gitu ya. Kalau yang fi'il amrnya itu if'ili atau if'ila apa if'ali, if'ili dan uf'uli kan gitu ya. Satu lagi yaitu fi'il mudhari yang berwazan yaf'ulu. Yani ain fi'ilnya berharokat dhammah. Antum. Liyaful, liyakula, liyakulu, litaful, litapula, liyafulna. Nah, liyafulna. Bagus sekali. Sekarang masuk tamrin. Latihan ya. Jadi intinya amrul ghaib itu adalah masuknya lamul amr pada fi'il mudhari. Yang mana mengakibatkan fi'il mudhari-nya menjadi jazm, majzum. Yani diakhiri dengan harokat sukun. Baik. Tamrin sharif ditasriflah atau sariflah, tasrifkanlah liyakhruj ya. Sekarang dari kanan langsung semuanya ke bagian insyaallah. Liyakhruj, liyakhruj, liyakhruj, liyakhruj. Ahsanta, bagus. Antum ahi liyarkud. Liyarkud, liyarkuda, liyarkud. Litarkud, litarkuda, liyarkudna. Bagus. Antum liyakul. Liyakul, liyakula, liyakul. Betul. Liyakul. Liyakulna. Nah, liyakulna. Ya. Antum ahi liyashrab. Liyashrab, liyashroba, liyashrobu. Betul. Litasrob. Litasroba. Litasrobna. Liyashrabna. Ah, liyashrabna. Iya. Liyazhab. Liyazhab, silakan. Liyazhab, liyazhaba, liyazhabu. Litadhhab, litadhhaba, litadhhabna. Iya. Itu adalah contoh-contoh fi'il mudhari yang mengalami amrul ghaib ya. Mengalami amrul ghaib atau tasrif dari fi'il-fi'il yang dengan lamul amri. Sekarang tarjim ila lughatil arabiyah. Tarjim ila lughatil arabiyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berarti antum ahli nomor 1, suruh dia laki-laki, ini satu orang masuk. Bahasa Arabnya apa? Liyadkhul. Iya, bagus. Liyadkhul. Nah. Antum ahli suruh mereka laki-laki tidur. Berarti sini banyak lah. Bahasa Arabnya apa? Tidur, bahasa Arabnya apa? Raqada. Raqada yarqudu kan gitu ya. Nah, berarti suruh mereka laki-laki banyak tidur. Liar kudu, bagus. Antum ahi suruh mereka berdua makan. Nah. Liak kala. Bukan. Liak kula. Liak kula atau? Liak litak kula. Iya, karena di sini tidak dibatasi laki atau perempuan, maka sebutkan dua-duanya karena kalau domir huma untuk yang ghaib itu beda bunyinya. Ya, liak kula atau litak kula, gitu ya. Karena di sini tidak disebutkan laki atau perempuan, jadi liak kula atau litak kula. Kembali ke awal, suruh mereka dia perempuan masuk. Lita dhul, bagus. Jadi domirnya hiya. Suruh mereka perempuan pulang. Ini liar banyak. Liar. Liar j. Kurang. Bukan hanya liar j saja, ini perempuan banyak ini. Mereka perempuan. Berarti domirnya huna itu. Liar. Liar jna. Ah, gitu. Kurang nanya tadi kan ya. Liar jna. Yang betul adalah liar jna. Nomor 5 itu adalah liar jna. Suruh mereka perempuan pulang. Suruh mereka laki-laki keluar. Ini banyak. Apa? Keluar bahasa Arabnya kharaja yakhruju. Kalau suruh liyah ruju. Bukan liar kudu, hati-hati ya. Kalau liar kudu tidur, kalau keluar yah ruju dari sini ya kan. Asal muasalnya adalah fi'ilnya yah ruju ya. Ketika liyah ketika suruh mereka laki-laki banyak keluar, maka gini bunyinya. Liyah ruju gitu ya. Liyah ruju suruh mereka laki-laki perempuan keluar banyak. Suruh mereka laki-laki banyak keluar. Ya, jadi liyakhruju. Suruh dia laki-laki datang satu orang ya. Datang. Datang itu apa namanya fi'il mudhari'nya ja'a yaji'u. Nah, bisa yaji'u. Yaji'u. Yaji'u. Ja'a yaji'u. Atau bisa juga yahduru, bisa hadir. Atau apa namanya datang itu ya'ti. Ya'ti. Milih yang mana? Bisa yaji'u, bisa ya'ti. Yahduru mungkin sebenarnya itu lebih tepatnya hadir sih ya. Hadir. Tapi ada dua fi'il fi'il mudhari kalau datang itu ja'a yaji'u sama ata ya'ti. Mau milih yang mana? Atas atau bawah sama saja. Yang ini? Kalau misalkan yang ini apa namanya? Maka bunyinya liya liyati. Jadi dihapus ininya. Dihapus apa huruf ilatnya? Liyati. Nah, ini nanti pembahasannya pada apa namanya? Tingkatan yang berikutnya, pembahasan ketika masalah huruf-huruf yang berpenyakit. Jadi bunyinya liyati. Liyati. Hendaklah suruh dia laki-laki satu orang datang, liyati. Kalau ja'a yaji'u liyaji. Liyaji. Kalau misalkan apa namanya? Dia yang pakainya ja'a yaji'u liyaji. Nah, gitu. Apa namanya? Iya, jadi dia ininya sukun aja liyaji. Liyaji. Liyati ini apa namanya? Membuang huruf ilat. Baik. Nomor 7 yakni suruh dia laki-laki datang liyati atau liyaji. Ya. Yang nomor 8 antumahi suruh mereka perempuan menulis. Banyak berarti. Liyaktubna. Liyaktubna, bagus. Liyaktubna. Suruh mereka berdua perempuan, ini perempuan khusus ya, pergi. Iya, benar. Itu kalau banyak. Ini mereka berdua. Litad litadhaba ya. Kalau liyadhabna merekanya banyak. Ini di sini berdua perempuan. Suruh dia perempuan satu orang membaca. Litaqra. Ya, litaqra. Alhamdulillah di sini Amrul Ghaib sudah selesai pembahasannya. Intinya adalah bahwasanya Amrul Ghaib itu adalah perintah untuk orang yang ghaib. Jadi orangnya enggak ada tapi disuruh gitu. Kalau orangnya ada bukan amrul ghaib tapi fi'il amri langsung. Misalnya uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Tapi kalau orangnya enggak ada itu pakainya li, liyaktub atau liyaqra al-Qur'an. Liyaqra al-Qur'an. Hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Sekarang fasal berikutnya ini fi'il nahi. Artinya kata kerja untuk melarang. Ya. Kata kerja untuk melarang itu diawali dengan huruf la, ya. Sebenarnya nanti ini berkait pada Pak pembahasan berikutnya bahwasanya kata kerja kalau diawali dengan la itu ada dua macam. Ya. Ada dua macam, ada yang bermakna larangan, ada yang bermakna peniadaan, ya. Tapi di sini diawali dulu dengan yang melarang karena melarang fi'il nahi di sini juga banyak dipakai ya juga banyak dipakai jadi qala al mu'allif fi'il nahi adalah fi'il untuk melarang maksudnya apa huwa fi'lun dalla ala talabit tarki biwasitati idkhalillah annahiyah alal mudhari'i fi'il nahi itu kata kerja untuk melarang itu adalah fi'il yang menunjukkan atas ya menuntut meninggalkan suatu pekerjaan, ya, meninggalkan suatu, menuntut untuk meninggalkan. Jadi jangan, ya, jangan dengan diantaranya dengan perantaraan dimasukkan huruf la an-nahiyah kepada fi'il mudhari. Ya, itu secara singkatnya. Jadi fi'il mudhari, fi'il nahi itu adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja menunjukkan atas meminta untuk meninggalkan, ya, meminta untuk ditinggalkan. Tolabit tark meminta untuk meninggalkan. Biwasitati idkhalillah dengan cara memasukkan la la yang bermakna an-nahiyah yang untuk melarang pada fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari yang kemasukan dengan huruf la ini sama majzum juga. Ya, ini dijazmkan juga. Ya, contohnya la tazhab. Jangan, ya, kalau misalkan fi'il nahi untuk melarang itu artinya jangan. La tazhab, jangan. Jangan pergi. Berarti dituntut untuk meninggalkan pergi, ya gitu ya. Jangan pergi, maksudnya tetap di sini, kan gitu ya. La tazhab, ya, ditinggalkan, menuntut untuk meninggalkan pekerjaan pergi tersebut. La tashrab, jangan minum. Maksudnya apa? Tinggalkan minumnya, ya. Jadi jangan minum. Kamu tahan minum, kan ya. La tashrab, jangan minum. Jadi menuntut untuk meninggalkan pekerjaan minumnya itu. La tashrab, ditinggalkan minumnya. Jangan minum. La tarji, jangan pulang. Ya, la tahruj, jangan keluar. Dan di sini juga ada tasrifnya. Ada tasrifnya. Tasrif fi'il nahi kita baca bersama. La tazhab, la tazhaba, la tazhabu. La tazhab, la tazhaba, la tazhabu. La tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. La tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. Ya. Dalam beberapa buku atau selain buku ini, bahwasanya fi'il larangan juga terjadi pada ini, semua domir, ya, diberlakukan pada semua domir. Jadi yang goib maupun yang hadir juga itu bisa dilarang, gitu ya. Misalkan kalau kita tasrif semua, ya, la yadhab, jangan dia pergi, gitu. La yadhab, jangan dia pergi. La yadhab, la yadhaba, la yadhabu. La tadhab, la tazhaba, la yazhabna. La tazhab, la tazhaba, la tazhabu. La tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. La azhab, la nazhab. Jangan saya pergi. Jangan kami pergi. Gitu ya. Jadi itu diterapkan pada semuanya. Pada misalkan al-amsilah atau tasrifiyah. Itu diterapkan pada semua fi'il. Tapi memang kalau yang identiknya atau logikanya yang namanya larangan itu seringnya terjadi pada orang-orang yang atau terjadi pada komunikasi yang langsung, ya, ini khitab, ya, yang mukhatab lah gitu ya. Karena sifatnya seringnya begitu digunakannya. Baik, insya Allah sama saja atau mirip-mirip dengan yang ini ya. Hanya bedanya kalau misalnya ini adalah amrul ghaib, li gitu ya. Kalau itu la, kalau itu hurufnya la. Ya gitu, la gitu. Nah, la ini nanti antum akan sampai pada halaman berikutnya itu ada dua macam. Untuk melarang sama untuk meniadakan, ya. Nah, kalau yang untuk meniadakan ini lebih kuat terjadi pada semua domir, lebih kuat terjadi untuk pada semua domir karena artinya itu tidak, gitu ya, tidak. Baik. La tazhaba, la tazhab, ya, jadi fi'il mudhari yang kemasukan dengan huruf la ini, la untuk nahiyah ini adalah jazm, majzum. Ya, dijazmkan. La tazhab, la tazhaba, la tazhabu, la tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. Ketika fi'il-fi'il yang kemasukan huruf-huruf yang berpengaruh seperti ini, seperti lamul amri dan juga inilah an-nahiyah, itu nun yang ada nun-nunnya itu dia hukumnya dihapus ya. Terutama pada yang musanna dan yang jamak. Yang musanna dan juga jamak, muzakkar jamak juga yang untuk yang domir anti. Ya, domir anti gitu ya. La tadhhabi, la tadhhaba, la tadhhabna. Adapun yang la tadhhabna, antunna itu mabni. Jadi kalau misalkan terjemahnya la tadhhab, kamu satu orang laki-laki jangan pergi. La tadhhab, kamu satu orang laki-laki jangan pergi. La tadhhaba, kalian dua orang laki-laki jangan pergi. Jadi ada terjemahan jangannya. La tadhhabu, kalian tiga orang laki-laki atau lebih jangan pergi. La tadhhabi, kamu satu orang perempuan jangan pergi. Ya. La tadhhaba, nah, berarti di sini ada dua kemungkinan. Kalau dikatakan la tadhhaba bisa laki-laki bisa perempuan karena bunyinya sama. Kamu atau kalian dua orang perempuan jangan pergi. La tadhhabna, kalian tiga orang perempuan jangan pergi. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, masuk tamrin, ya, masuk tamrin. Sorif, tasrifkanlah atau rincikanlah, uraikanlah fi'il-fi'il berikut. Ya. Baik. Sebelumnya ya, mungkin barangkali terjadi pada nanti ketika prakteknya. Seperti amrul ghaib. Ya. Bahwasanya fi'il-fi'ilnya itu memungkinkan ketika bersambung dengan dhamir. Dhamir nasab ya gitu ya. Misalkan liyaktubhu gitu ya. Liyaktubhu, liyaktubahu, liyaktubuhu. Litaktubhu, litaktubahu, liyaktubnahu. Ya, karena fi'il mudhari itu atau fi'il sulasi mujarrad itu ada dua macam, ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Kalau yang lazim dia tidak butuh objek. Kalau yang mutaaddi itu butuh objek. Kalau yang butuh objek ya diterapkan. Ya diterapkan domir-domir yang memungkinkan untuk bersambung dengan fi'il tersebut. Ya, waktunya habis ya. Karena memang sampai Isya. Ya, beda kalau misalnya habis taklim Isya gitu ya, agak bebas dikit tuh. Enggak ada batas di situ. Baik, labas insyaallah kita akan lanjut lagi pada pekan depan insyaallah. Dan nanti kalau sudah masuk Ramadan, ini barangkali lupa gitu ya. Artinya kita off dulu ya. Kita libur setelah masa 1 bulan tarawih dan juga qiraatul Quran dan sebagainya. Tapi ada mungkin ada kesempatan sekali lagi atau dua kali lagi mungkin. Wallahu a'lam ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk din kita dan juga pemahaman kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.